Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, wacana menambah mata pelajaran agama dalam pendidikan nasional tidak menjamin terjadinya perbaikan moral serta etika dari sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang, termasuk untuk menjawab persoalan demoralisasi yang terjadi di kalangan elit tanah air sekarang ini. Dan untuk membahas apa yang mendasari pandangan dari Hermawan Sulistyo atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, mengapa Bapak berpandangan penambahan pelajaran agama tidak cukup untuk menjamin terjadinya perbaikan? Kenapa? Enggak cukup, enggak percaya. Kenapa? Kita ini jangan lupa loh, bangsa yang mungkin punya masjid musola paling banyak di dunia gitu. Dan saya malu nih jadi orang Islam lihat orang ngemis di jalanan gitu. Sementara saudara kita yang Muslim itu yang berlimpahan triliunan itu banyak banget gitu. Kalau itu menjalankan nilai-nilai Islam kan nggak ada orang ngemis untuk bangun masjid ngecerek di jalanan kan gitu. Dan kalau semua masjidnya berfungsi kan nggak ada ini korupsi Al-Quran, bayangin Al-Quran aja dikorupsi itu. Itu Tuhan pasti sudah memerintahkan malaikat itu ke orang taruh aja di kerak neraka itu, jangan dikeluar-keluarin itu. Sampai apinya neraka habis pun orang itu gak boleh keluar gitu kan. Bayangkan kitab suci aja dikorupsi. Dan ini kan orang-orang yang ngurus agama, punya pendidikan agama semua gitu. Nanti bilang, wah itu kan kasus oknum aja. Lah kalau oknumnya ada 1000 gimana gitu ngomong oknum. Jadi Bapak lebih yakin masalah demoralisasi bisa diatasi melalui praktek pembelajaran moral serta etika sosial yang positif dari lingkungan keluarga ya Pak Her? Iya, praktek. Dan praktek-praktek itu ada dari anak-anak itu kan saya nggak ngomong mikro ya. Kalau saya ngomong yang mikro-mikro itu sebetulnya contoh dari kasus yang makro. Tadi saya ngomong Suardi Alius yang tidak pernah keluar rumah sebelum cium tangan ibunya. Saya ngomong Hermawan Sulistyo, keluarganya, memanggil kuli-kuli kebun, ngasih makan mereka ditampak di halaman rumah gitu. Saya yakin masih ada ribuan, ratusan ribu, jutaan keluarga ini, Indonesia itu, yang seperti keluarga kami kan gitu. Dan itu kan bisa dilembagakan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.